Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pertemuan terakhir kemarin kita mengambil pembahasan tentang fi'il amr. Apa itu fi'il amr? Indaka amr amtillah. Madalla ala hadatsin yutlaqu husnuhu ba'da zamani takallum. Aw. Aba. Nah. Ini dua perkara yang ditunjukkan oleh fi'il amr kan fi'la. Nah. Yang menunjukkan hadat apa? Yang diinginkan terjadinya atau apa diinginkan terus menerusnya sebagaimana telah kita lewati kemarin. Nah, bahwasanya pada fi'il amr adalah talabu ma lam yahsul au apa dawam ma hasala. Baik. Dan telah kita lewati kemarin bahwasanya fi'il amr memiliki beberapa alamat yang harus ada dua, yaitu dalalatuhu ala talab wa qabuluhu liya'a al-mukhatabah. Baik. Kalau ada suatu kalimat dia menunjukkan talab tapi tidak menunjukkan atau tidak bisa menerima ya mukhatabah, apa itu? Indah ya Abdullah. Naam. Isamma isim fi'il amr. Misal? Sah. Naam. Karena menunjukkan makna talab yaitu uskut. Nah, tapi tidak bisa menerima ya mukhatabah. Maka i'rabnya bagaimana, sah? Isim fi'il amr. Mabniyun ala as-sukun. Nah, la mahala lahu min al-i'rab. Baik. Kalau bisa menerima ya mukhatabah tapi tidak menunjukkan talab. Indak ya Muhammad. Apa jadinya? Fi'il mudhari. Nah, fi'il mudhari yang apa? Nah, bersambung dengan ya mukhatabah. Termasuk dalam kategori amtsilatul khamsah. Tayyib. Dan persyaratan dia menunjukkan talab. Yang dimaksud dengan talab di sini yang bagaimana? Hendaknya Faiz. Apakah semua yang menunjukkan talab atau bagaimana? Nah, binafsi yang menunjukkan talab dengan sendirinya. Kenapa? Karena di sana ada yang menunjukkan talab dengan bantuan huruf na'am, yaitu lamul amr. Seperti fi'il mudhari kemasukan lamul amr, maka menunjukkan talab juga. Cuman tidak dimaksudkan yang demikian. Yang dimaksudkan talab di sini talab binafsi. Baik. Kita masuk pada hukmul amr. Iqra ya Abdul Malik. Hukmul amr summa ini kata ya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Summa bayan tu anna hukma fi'il amri fil asli al-bina'u 'ala sukun. Baik. ثم بين بأن حكم فعل الأمر في الأصل البناء على السكون. Jelas setelah menjelaskan tentang apa alamat fi'il amr, beliau katakan kemudian aku terangkan bahwasanya hukum fi'il amr pada asalnya adalah al-bina ala sukun. Naam. Tayyib. Iqra ta'alik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-amru fil asl kayfa yahtamilu an yakuna muta'alliqan bi qawlihi bayantu. Ay bayantu fil asli. Ain fil matni wa yahtamilu an yakuna muta'alliqan bi mahdhufin halan min al mudhafi ilai fa yasiru al ma'na hina idzin bayyantu anna hukma fi'l amri hala qawlihi fi asri al wad'i al bina. Nah, jadi ada dua ihtimal untuk perkataan Ibnu Hisham rahimahullahu taala, thumma bayyantu anna hukma fi'l amri fil asli al bina. Jadi fil asli bisa dua kemungkinan. Naam. Dikatakan dalam ta'liq ini yahtamal an yakuna muta'alliqan biqaulihi bayantu ay bayantu fil asli ay fil matan. Ya, telah aku jelaskan apa hukum fil amr di apa? Dalam matan. Di depan bahwasanya apa? Dia mabni ala sukun. Baik. Dan yahtamal an yakuna muta'alliqan bimahdhufin halan minal mudhafi ilaihi. Fayasirul makna hina idzin bayantu anna hukma fi'lil amri hala kaunihi fi aslil wad'i al-bina. Naam. Yaitu kemungkinan yang kedua, ikhwan fillah. Naam. Maksudnya berarti apa? Fil asl, yaitu pada asal apa? Peletakannya. Jadi asalnya memang fi'il amr, dia itu apa? Mabni ala as-sukun. Ini asalnya. Kemudian keluar dari hukum asal ini, naam, tayyib, dua keadaan yang lain. Sebagian mana nanti akan diberikan perincian. Jadi pada fil asal bisa seorang memaknakan fil asal yang di fil matan, atau fil asal yang dimaksud adalah apa? Fi aslil wada. Terus as-sukun, naam, ini merupakan asal dari apa? Bina fi'il amr. Dengan catatan apa? Tidak tersambung dengan al-qid. Nah, mikro. Al-bina'u ala sukun ma'lam yattasil fihi nun at-tawkid fa innahu hayna itin yubna ala al-fathi. Waqila ala sukuni aidan wa hadha al-hukmu 'inda jumhuril basariyyin. Wa dhahaba al-akhfas wal kufiyyun ila annahu mu'rab majzumun bil amri al-mahdhufah. Li'annahu muqtati'un. Muqtata'un minal mudhari fa idza qulta idrib fa asluhu litadrib wal fi'lu indahum kisman madin wa mudhari wa antasara lahum al musannif fil mughni. Qala syekhuna Abu Bilal hafizahullah ta'ala, nam tatkala menjelaskan tentang apa bahwasanya asal, nam hukum dari fi'il amr al-bina ala sukun. Malam yattasil bihi nun at-taukid. Dia mabni ala sukun selama apa? Tidak bersambung dengan dua nun taukid. Dua nun taukid maksudnya apa? Zakaria. Selama tidak bersambung dengan dua nun taukid. Apa itu? Nah, nun taukid khafifah wa nun taukid as-sakinah. Fa innahu hina idzin yubna 'ala al-fathhi sabab fi'il amr. Ketika itu, yaitu ketika bersambung dengan nun taukid, yubna 'ala al-fathhi. Dia mabni 'ala al-fath. Hina idzin di sini sebelum lupa tanwin apa ini Muhammad? Hina idzin tanwin pada dzal itu tanwin apa? Ahsanta, tanwin iwad anil jumlah. Wa qila ala sukuni aidha, dan dikatakan bahwasanya fi'il amr juga bisa mabni ala sukun juga. Wa hadzal hukmu 'inda jumhuril basriyyin. Nah, dan ini yang biasa kita pakai. Nah, hukum berdasarkan pendapat jumhurul basriyyin. Wa dhahabal akhfash wal kufiyyun ila annahu mu'rabun majzumun bila mil amril mahdhufah. Dan akhfash atau orang-orang kufi, mereka apa? Berpendapat bahwasanya fi'il amr itu mu'rab majzum. Mu'rab majzum dengan sebab lamul amr yang mahdhuf. Cuman pada pendapat ini akhwani fillah, ada takalluf dalam artian lebih repot karena harus memikirkan apa di sana lam amr yang dihilangkan. Tayyib, padahal asal dari penetapan hukum ya yang zahir. Apa alasan orang-orang kufi? Li'annahu muqtata'un minal mudhari. Dikarenakan fil amr menurut mereka adalah muqtata'un minal mudhari, yaitu dipotongkan dari fi'il mudhari. Fa idza qulta idrib fa asluhu litadrib. Sebab apabila engkau katakan idrib, maka asalnya adalah litadrib. Wal fi'lu 'indahum qisman, madhin wa mudhari. Wa antasara lahumul musannifu fil mughni wa qala wa biqaulihim aqul. Sebab fi'il di sisi kufiyun ada hanya dua macam, khanifillah, madhin dan mudhari. Dan ini yang dibela oleh musannif yaitu Ibnu Hisyam sendiri dalam kitab beliau Al-Mughni, di mana beliau mengatakan wa biqaulihim aqul, dengan pendapat mereka aku apa? Berpendapat. Dan ini termasuk perkara khalifah yang Ibn Hisham juga apa? Memiliki dua pendapat berarti. Sebagaimana kemarin kita dapati juga beliau apa? Memiliki dua pendapat dalam masalah apa? Menerangkan, menafsirkan apa? Al-lazim bi bil muta'addi. Tayyib. Dan pendapatnya seperti yang kita lewati dalam kitab-kitab sebelumnya, pendapat siapa? Yang menyatakan fi'il itu hanya dua. Apa maksudnya? Maksudnya apa ya? Itu kalau di apa namanya anak menunggu ini, ya kayaknya jerumnya apa? Majzumun alama alama itu mabniyan ala ma yuzamu bihi mudhari'u. Itu jelas ya. Cuman sekarang yang berpendapat bahwasanya fi'il amal itu mu'rab. Manzuman bila min amril mahdhufah. Kenapa? Karena fi'il hanya dua. Ini pendapat Ibnu Ajurum. Karena secara mazhab Hanifillah, Ibnu Ajurum bermadhab apa? Kufi. Makanya dalam jurumiyah beliau tidak menyentuh apa? Menyentuh tanda fi'il amr. Karena fi'il menurut beliau ya dua. Madhin wa mudhari'. Tayyib. Cuman mudah bagi kita untuk apa dalam permasalahan ini mengikuti apa yang dipilih oleh Al-Basriyun khalifillah. Tayyib, yang dipilih oleh Al-Basriyun. Qala rahimahullahu ta'ala qadrib wadhab. Seperti idrib, dan idhab. Tayyib, di'rab, idrib. Fil amr mabniun ala sukun la mahalla lahu min al-i'rab. Terus fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi wujuban tanbiruhu. Fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi wujuban tanbiruhu anta. Dan idhab sama. Wa qad yubna ala hadfi akhirih. Qad di sini bermakna apa? Qad yubna taqlil. Dan terkadang karena asal khanifillah bina ala as-sukun. Tapi terkadang dia dimamnikan ala hadfi akhiri. Wadhalika idza kana mu'tallan nahu uzu wa khsha warmi. Wa qad yumna ala hadfin nun wadhalika idza kana musnadan li alifin itsnain. Nahu quma aw min jam'in nahu qumu aw ya'in mukhatabah nahu qumi. Terkadang mabni ala hadfi akhiri. Yang demikian itu kapan? Apabila dia itu apa? Mu'tal akhir. Baik. Mu'tal akhir. Berarti uhzu bagaimana i'rabnya Abdullah? La mahal min al-i'rab. Naam. Nah, sama. Wakhsha warmi. Cuman di sini beliau ingin mencontohkan bahwasanya huruf illah itu apa? Yang dibuang ada tiga jenis. Pada uhzu berarti yang dibuang apa? Waw. Nah, pada ikhsha yang dibuang alif, dan pada irmi yang dibuang ya. Kondisi yang ketiga, waqad yubna ala hadfin nun. Terkadang dia mabni juga ala hadfin nun. Wadhalika idza kana musnadan li alifin itsnain. Apabila dia apa? Disandarkan kepada alif itsnain nahwu quma aw wa jam'in nahwu qumu aw ya'in mukhatabatin nahwu qumi. Nah, kesimpulannya akhwani fillah, untuk mencakup ketiga jenis bina ini, maka apa, ada satu kalimat yang sangat apa jelas, yaitu bahwasanya hukum fi'il amr adalah mabniyun ala ma yujzamu bihi mudhari'u. Sama. Ya. Jadi kalimat mabniun ala ma yujzamu bihi mudhari'u itu ya tiga ini. Karena mudhari' kan mabninya apa? Dia majzumnya bagaimana? Alamat jazmnya mudhari'. Hah? Yang pertama sukun, kalau sahih akhir. Kalau mu'tal itu alamatnya hadfu akhirihi. Kalau dia itu amtilatul khamsah apa ala hadfin nun. Paham? Qala fa hadhihi thalathatu ahwalin lil amri aydhan kama anna lil madhi thalathatu ahwal. Baik. Jelas ini. Jadi fi'il amr kondisinya tiga, sebagaimana na'am fi'il madhi juga tiga kondisi. Aydhan i'rabnya bagaimana? Tambah sa'in. Aindan, jangan sampai lupa. Nah, mansubun li'annahu maf'ul mutlaq. Qala wa lamma kana ba'du kalimatil amri mukhtalafan fi hal huwa fi'lun aw ismun nabbahtu 'alayhi kama fa'altu mithla dhalika fil fi'lil madhi wa huwa thalatha halumma wa hati wa ta'al. Nah, maka tatkala sebagian kalimah yang menunjukkan perintah itu diperselisihkan apakah dia itu fi'il atau isim, aku berikan apa tanbih. Nah, sebagaimana juga aku lakukan pada fi'il madhi. Pada fi'il madhi beliau sebutkan berapa kata, Ahmad? Pada fi'il madhi yang diperselisihkan ada berapa kalimah? Empat, yaitu Laisa, Asa, Mawabisa. Nah, sekarang pada fi'il amr ikhwan fillah juga sama, ada yang diperselisihkan apakah dia itu fi'il atau isim. Ada tiga kalimat yang disebutkan, yaitu halumma, wahati, wa ta'an. Nah, halumma bifathil mim wa hakal jarmi al-fatha wal kasra inda ba'di tamim. Halumma atau halummi. Naam. Wa idghamuhu lazimun bil ijma'. Maksudnya apa mimnya ini khanifillah? Halumma ini lazim. Fala yuqal naam. Tayyib halmum. Qala Ibn Malik rahimahullahu ta'ala. Tayyib. Qala fa amma halumma fa ikhtalafa fihi al-arabu ala lughatayn. Adapun halumma ini terjadi apa khilaf menjadi dua lugah di kalangan Arab. Oleh karena itulah dalam asal beliau katakan halumma masuk dalam kategori fi'il bagi lugah siapa? Dalam asal antum lihat bagi salah satu kabilah saja, tidak beliau katakan itu yang rajih menurut beliau, tapi beliau katakan ini lugah yaitu halumma fi lughati tamim. Nah, maka beliau katakan demikian halumma fi lughati tamim. Kenapa? Karena ini lughah. Maksudnya lughah ikhwani fillah ya sudah memang itu lughah mereka. Tidak kita katakan tarjih na'am yang sahih atau yang dhaif. Cuman yang lebih fasih, nah yang lebih fasih adalah lughah al-Hijaz. Kenapa? Karena na'am padanya turun Al-Qur'an. Baik. Sehingga nanti akan kita ketahui bahwasanya halumma menurut lugha al-Hijaz adalah isim fi'il amr. Sedangkan hati dan ta'an beliau katakan fi'il asah, memang dia itu adalah apa? Fi'il amr. Sekarang kita lihat dua lugha tentang halumma. Qala ihdahuma antal zaman tariqatan wahidah wa la yakhtalifu lafdhuha bihasabi man hiya musnadatun ilaih. Fataqulu halumma ya Zaidu wa halumma ya Zaidani wa halumma ya Zaidun wa halumma ya Hindu wa halumma ya Hindan wa halumma ya Hindat. Ini yang pertama, yaitu dia senantiasa menetapi satu na'am tariqah saja. Na'am, lafadznya tidak berbeda disebabkan karena apa? Karena perkara yang disandarkan kepadanya. Jadi tetap halumma ya halumma. Walaupun yang disandarkan kepadanya na'am mudzakkar mufrad atau musanna atau jamak atau mu'annas, tetap halumma. Tayyib. Dan inilah lughah yang lebih fasih sebagaimana dalam catatan kaki wa hadhil lughatu afsah. Kami syaru ila dhanika tandimuha wa manci'u tanziri biha. Sebagaimana beliau isyaratkan dengan dikedepankannya penyebutan lughah ini dan dikarenakan apa datangnya at-tanzil yaitu turunnya Al-Quran dengan lughah ini. Ini sisi tarjih. Qala wa hiya lughatu ahli al-Hijaz wa biha ja'a tanzil. Nah, dan ini adalah lughah ahli al-Hijaz dan dengannya apa datang na'am tanzil yaitu turun ayat-ayat Al-Qur'an. Qala Allahu ta'ala wal qa'ilina li ikhwanihim halumma ilaina ay itu ilaina. Tayyib. Berarti apa wal qa'ilina li ikhwanihim halumma ilaina. Qad ya'lamu Allahu al mu'awwiqina minkum wal qa'ilina li ikhwanihim halumma ilaina. Ay itu ilaina. Tayyib. Datanglah kalian kepada kami. Tayyib. I'rabnya. Siapa tadi urutannya? Ah? Antum? Dan baca. Alif bismillahirrahmanirrahim. Al-Qa'ilina al-Waw harfu aqsin Al-Qa'ilina maqfufun alam Mu'awiqin maqfufun alam mu'awiqin min qawlihim qadi alamu allahu al-mu'awiqina minkum mansubun alamat nasbihi al-ya'u niyabatan al-fatha. Taim al-Qa'ilin wal-Qa'ilina li-ikhwanihim jenas wa'mu harfu atuf al-qa'ilin ma'tuf ala mu'awwiqin qad ya'lamu Allahu al-mu'awwiqina minkum wal qa'ilin ay qad ya'lamu Allahu al-qa'ilina li ikhwanihim. Berarti mansubun wa alamatu nasbi al-ya' niyabatan 'anil fathah. Kenapa dia mansub? Asalnya pada mu'awwiqin. Qad ya'lamu Allahu al-mu'awwiqin berarti apa? Sebagai maf'ulun bi. Naam. Tayyib nun iwad anitanwin. Nah. Terus ikhwanin jarum majrurun an yakun bilqa'ilina. Baik. Haduma ismun ismun fi'il amr bi makna utu itu utu au aqdilu. Nah, ismun ala fa'il. Wa fa'iluhu dhamir mustatir wujuban aqdilu antum. Ilaima jarum jururun mutanikon bihaluma. Tanya. Naam. Berarti walqa'ilina li ikhwanihim halumma ilayna. Berarti syahidnya halumma. Halumma isim fi'il amr. Bimakna itu au aqbilu, yaitu datanglah kalian ke sini kalian. Naam. Tayyib. Mabniun 'alal fathhi wa fa'iluhu dhamirun mustatirun wujuban taqdiruhu antum. Ilaina jar majrur muta'alliqan bihalumma. Untuk antum yang merupakan dhamir yang mana? Jangan sampai lupa. Muhammad. An. Tayyib. Antum ya. Dhamirnya adalah an. Kemudian ta. Nah, harfu khitab, kemudian mim. Nah, lil jama'. Tayyib. Wa qala ta'ala qul halumma syuhada'akum. Perhatikan ketika na'am dhamirnya antum, tayyib, halumma tetap. Kemudian halumma syuhada'akum, tayyib, ini juga apa? Tetap halumma. Tidak berubah dikarenakan apa? Pergantian dhamir yang disandarkan kepadanya. I'rab betullah. Al-i'rab qul fi'lu amrin mabniun 'ala sukun wa fa'iluhu dhamir mustatir wujuban taqdiruhu anta. Halumma ismu fi'li amrin wa fa'iluhu dhamir mustatir wujuban taqdiruhu antum. Syuhada'akum maf'ulun bih mansubun wa kum mudhaf ilayh. Mansubun sebagai maf'ul untuk apa? Nah, maf'ul halumma karena dia isim fi'il amr. Taib. Wa kum mudhafun ilaih. Ai, na'am ahdiru syuhada'akum. Taib, ini juga makna berikutnya ikhwani fillah, bahwasanya halumma bermakna ahdiru, datangkanlah saksi-saksi kalian. Ahdiru. Wa hiya indahum ismu fi'lin la fi'lu amr. Dan nah, halumma di sisi mereka, siapa ini hum Ahmad? Indahum, ini hum siapa di sini? Ahlul Hijaz. Nah, tapi halumma di sisi Ahlul Hijaz adalah apa? Isim fi'il amr, bukan fi'il amr. Jadi dia isim. Kenapa? Li'annaha wa in kana dalata 'ala talabi lakinnaha la taqbalu ya al-mukhatabah. Dikarenakan di sisi Ahlul Hijaz walaupun apa? Dia menunjukkan talab tapi tidak bisa menerima ya mukhatabah, sebab nah di sisi Ahlul Hijaz tidak apa berubah-ubah halumma berdasarkan apa? Perbedaan yang disandarkan kepadanya. Tetap halumma. Nah, sehingga mereka mengatakan isim fi'il amr sesuai dengan kaidah. Wasaniyah sekarang, lugah yang kedua. Antal haqahad dhamairul barizatu bihasabi man hiya musnadat musnadatun ilai. Baik. Nah. Musnadah ilai. Antal haqahad dhamairul barizatu bihasabi man hiya musnadatun ilai. Yaitu nah dia mengikuti dhamir barizah ikhwan fillah. Tayyib bisa menempel pada na'am halumma ini dhamir-dhamir barizah sesuai dengan apa yang disandarkan kepadanya. Fatakulu halumma wa halumma wa halummu wa halmumna bil faqi wa sukunil lam. Tayyib halmumna. Kemudian halummi wa hiya lughatu bani Tamim. Halummi. Tayyib. Ini lughah Bani Tamim. wahiyya indaha ula'i fi'lu amrin. Dan di sisi Bani Tamim, maka apa? Halumma ya isim fi'il, halumma adalah fi'il amr. Kenapa? Berarti kenapa? Nah, Abdul Malik, kok halumma di sisi Bani Tamim itu fi'il amr? Nah, menunjukkan pada makna talab dan menerimanya. Menerima apa? Ya, mukhatabah. Nah, karena dia menunjukkan talab dan bisa apa? Ditempeli atau bisa menerima ya mukhatabah padanya. Pada contoh yang terakhir tadi, halumi. Sehingga Bani Tamim mengatakan itu fi'il amr sesuai dengan kaidah, ya tidak. Nah, lidalalatiha 'ala talab wa qabuliha ya al-mukhatabah wa hadha wadih. Nah, idzan 'inda Bani Tamim, nah halumma ikhwani fillah mamniyun 'ala sukunin muqaddar. Nah, mana amin dhuhuriha atau mana amin dhuhurihi harakatu idghamil mithlain. Nah, halumma. Tayyib. Berarti halumma di sisi apa Bani Tamim mabni 'ala sukun muqaddar. Nah, mana amin dhuhurihi harakatu idghamil mithlain. Asalnya berarti apa? Hal halmum. Ya, asalnya halmum. Cuma apa? Sukunnya ini muqaddar, sebab apa? Harus ada idgham, ya kan? Halumma. Diidghamkan. Cuma ini repot, hanifilah. Lebih mudah apa? Lughah ahli Hijaz. Kita katakan berarti kalau mendapati halumma bagaimana? Isim fi'il amr mabniun ala al-fathi. Naam. Waqad tabayyana bima stashhadtu bihi min al-ayataini anna halumma tusta'malu qasiratan wa muta'addiyah. Dan telah jelas berdasarkan apa yang telah aku jadikan syahid. Naam, istashhadtu bihi, ya aku ambil syahid, yaitu berupa, maksudnya apa? Berupa dua ayat Al-Qur'an tadi. Karena telah kita lewati kemarin perbedaan antara syahid dan apa? Mithal dalam bahasa Arab, dalam lughah Arabiah seperti ini ada syahid ada mithal. Dalam ilmu mustalah juga ada syahid. Nah, ada mutaba'ah, syawahid dan mutaba'ah. Kalau di sini syawahid maksudnya apa? Yang menjadi apa? Yang menjadi landasan suatu kaidah. Ya. Mereka menyatakan halumma itu na'am isim fi'il amr mabni. Kenapa? Karena dalam na'am Al-Qur'an datang halumma padahal untuk apa? Antum, ya kan? Untuk antum, tapi tetap dia halumma, tidak berubah. Menunjukkan ya dia isim fi'il amr yang mabni ala al-fathi. Ini maksudnya. Nah, pada dua ayat yang disebutkan ini, halumma digunakan untuk makna qasirah dan muta'addiyah. Qasirah pada lafaz apa? Halumma ilaina. Kemudian yang muta'addi, halumma syuhada akhum. Tayyib. Qasirah ay in kana bi makna i'ti kal ayatil ula. Nah, bermakna i'ti, datangkan. Datanglah ke sini. Tayyib. Aqbilu. Wal yatawahhamu anna ta'addiyata na'am anna ta'addiyataha makhsusatun bi ila bal fakta ta'adda billam kama yuqalu halumma lisanid. Tayyib, halumma lisanid. Dan jangan sampai dipahami bahwasanya ta'diyahnya itu hanya khusus dengan ila, qanifillah. Halumma ilaina. Tayyib, dia itu qasirah sehingga butuh apa? Bantuan huruf jar. Halumma ilaina, datanglah ke sini. Tapi juga apa? Dia bisa na'am ta'diyahnya dengan lam sebagaimana dikatakan halumma lisarid. Ayo. Na'am ke sini untuk kita makan sarid maksudnya. Halumma linadrus. Na'am halumma lidars. Na'am. Halumma lidars. Ayo ke sini kita na'am belajar. Halumma lidars. Ini sama. Tayyib. Kemudian yang muta'addi ay in kana bi makna ahdhir kal ayat tsaniyah, apabila bermakna datangkanlah. Tayyib. Halumma. Ini perincian tentang halumma, qanifillah, ada dua lughah kita katakan. Kalau yang apa memilih lugha bari tamim, ya dia mengatakan apa fi'il amr. Tapi yang lebih pasti adalah lugha ahli Hijaz dengan alasannya tadi. Baik, nanti kita subhanallah.